Dia telepon. Halo, Adek. Pak. Ya. Aduh, monstera aku daunnya kering nih. Aduh, gimana ya, Pak? Walah, monstera tuh tanahnya harus dicampur lumut gambut sama perlite supaya lembab. Oh, gitu. Iya. Tapi kan katanya tangan kamu lagi sering tiba-tiba kesemutan sama kebas. Iya sih. Nah, mungkin gejala neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik tuh. Coba minum Neurobion 40. Semua orang punya pahlawan. Contohnya orang tua kita. Dari mereka kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya gejala neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik. Bantu atasi dengan Neurobion 40. Kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 untuk obati gangguan saraf neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik. Nak, ya? Laptop apa kok lemot ya? Oh, nanti aku kesana ya buat ngecekin. Uh-huh. Sekalian minta bantuin ngurusin monstera. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Merck untuk PNG. Jaga kesehatan selama COVID. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir.